menunjukkan bahwa Allah memiliki sifat ilmu, alimun bi'ilmin. Huwa sifatun lahu. Maka ilmu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Bizatihi, yang ada pada zatnya. Khilafan lil Mu'tazilah. Berbeda dengan Mu'tazilah. Dulu kan dulu inti dari akidah Ahlus Sunnah. Mahia, pertama makna alim bi'ilmin. Kedua, makna alim adalah sifatun fi dzatihi, pada zatnya. Baru kita akan melihat perbedaan antara golongan-golongan sesat seperti Mu'tazilah dan Jahmiyah. Ada yang mengatakan seperti Jahmiyah, huwa alimun, tetapi bidun ilmin. Dia namanya alim, tapi bukan bermakna punya ilmu. Emang agak aneh, tapi itulah aliran Jahmiyah. Alimun sebagai nama saja, sifat gak punya. Berarti alimun bila ilmin, kabirun bila kif, sami'un bila sam'in. Baik, terbantah. Penolakan terhadap sifat. Ada lagi yang menyatakan bahwasanya dia sifat, tetapi bukan fidati. Laisa fidati. Ini juga tertolak. Nah, karena ayat tadi sangat jelas, innallaha indahu ilmus sa'ah. Berarti Allah memiliki ilmu pada zatnya. Adapun Mu'tazilah, alladzina nafu sifatihi, yang mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti Jahmiyah, mengikut Jahm bin Safwan. Faminhum man qala innahu 'alimun bidzatihi. Perhatikan di footnote ketiga. Ma'na hadzal qaul adallaha ta'ala la yu'lam bi sifatin wa la yuqaddir bi sifatin wa hakadha innama dhatuhu hiya al-'alimah wa hiya al-qadirah wa hiya al-basirah ila akhirih li annana law qulna innahu ya'lam bi 'ilmin wa yuqaddir bi qadratin ila akhirih la lazima an nusbita ma'allahi alihat muta'addidah. Kata mereka bahwasanya kalimat alimun, kalau dikatakan dia adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah bisa disebut alim, bisa disebut qadir. Menurut mereka berarti berbilang. Ada qadir, ada alim, begitu. Maka Allah bantah dalam Al-Quran, Qul id'ullah awid'ur rahman ayyama tad'u falahul asma'ul husna. Mereka menganggap berbilangnya nama akan berbilang pula zatnya. Ini yang membuat mereka susah karena salah memahami. Kalau ada qadir, ada alim, ada sami, berarti Allah banyak, katanya mereka. Sehingga mereka mempertanyakan, dan ini barakallahu fikum, sesuatu yang pernah diucapkan oleh musyrikin. Tuhanmu itu yang mana? Allah apa Rahman? Atau Rahim? Kadang-kadang memanggil ya Allah, kadang-kadang memanggil ya Rahman. Yang mana Tuhanmu? Dan dikira ada dua. Bayangkan kalau dipanggil pula ya Sami', ya Qadir, lebih banyak lagi kan? Ini ada, makanya kalimatnya wa minhum, di antara mereka ada yang menyatakan innahu alimun bidzatihi wa qadirun bidzatihi dan seterusnya. Padahal yang benar sifat bidzatihi. Mereka ada yang mengatakan sifatnya bukan pada zatnya, tetapi namanya justru pada zatnya. Alimun bidzatihi. Ini barakallahu fikum kebingungan mereka, karena mereka menganggap kalau namanya banyak berarti jumlahnya banyak. Tidak demikian. Allah bantah dalam ayat tadi. Catat di sini. Qulidullah awidur rahman. Silakan panggil dengan nama Allah, silakan panggil dengan nama Rahman. Ayyama tad'u, yang manapun kamu panggil, maka bagi Allah ada asma'ul husna. Falahu asma'ul husna. Allah punya nama-nama yang baik. Wa minhum, ada lagi dari mereka yang manfassara asma'ahu bima'anin salbiyah. Ada lagi aliran yang menamakan nama-namanya atau ditafsirkan nama-namanya dengan tafsir salbiyah. Tadi sudah dikatakan, menurut mereka alimun tapi enggak punya sifat ilmin. Qadirun enggak punya sifat qudrah. Alimun bila sifatil ilm. Wa qadirun bila qudrah. Memang dipanggil Qadir, tapi enggak punya sifat qudrah. Iya kan? Ditertawakan oleh orang-orang Arab. Karena makna alim itu punya ilmu, makna Qadir punya qudrah. Kok kalian aneh begitu? Karena menghindari sifat. Kata mereka tidak mungkin Allah punya sifat. Kalau Allah punya sifat, nanti seperti makhluk punya sifat, katanya. Akhirnya ketika ditertawakan, dibantah rame-rame, mereka berpikir ulang. Setelah berpikir ulang, celaka apa yang ditentukan. Fakara wa qaddar, fakutila kaifa qaddar. Celaka apa yang dia tentukan. Dia ganti kalimat ilm dengan salbiyah, dengan sifat salbiyah. Sifat salbiyah itu sifat lawannya. Alimun maknanya tidak bodoh. Hah, gitu. Maknanya alimun tidak bodoh. Enggak punya sifat ilmu, tapi dia tidak bodoh. Qudrah. Mereka akan berkata, bukan qudrah. Apa? Tidak lemah, mampu. Maknanya qudrah kan mampu. La ya'jaz. La ya'jaz. Ini yang disebut dengan sifat salbiyah. Kembali kepada kitab. Kamu baca. Wa minhum man fassara asma'ahu bima'anin salbiyah. Apa itu ma'anin salbiyah? Alimun atau alimun bima'ana la yajhal. Tidak bodoh. Qadirun. Mereka enggak mau bilang punya kudrah. Tapi mereka akan berkata ma'anahu la ya'jiz, tidak lemah. Ila akhirih. Jadi kalau engkau berkata pada mereka, coba gambarkan indah sifat Rabbmu, coba terangkan sifat-sifatnya, mereka enggak berkata maha tinggi, maha alim, maha sempurna, enggak. Mereka akan berkata dia yang tidak bodoh, tidak lemah, tidak tuli, tidak begitu. tidak mau menyatakan maha mendengar, tapi menyatakan tidak tuli. Tidak mau mengatakan maha melihat, tapi mengatakan tidak buta. Tidak mau mengatakan alim, ilmu, mereka akan berkata tidak bodoh. Berbeda enggak? Berilmu dengan tidak bodoh. Apa sama? Ilmu sama enggak dengan la yajhal? Sama. Lahat yujib. Qudrah. Apakah sama dengan la yajhal? Mereka kira sama. Padahal sama. Beda. Sangat beda. Kamu boleh dalam bahasa Indonesia maupun dalam bahasa Arab bahwa tiang ini tidak tuli, karena memang enggak punya pendengaran. Tidak tuli, tidak buta, ya kan enggak punya mata. Maka enggak buta. Iya kan? Jadi belum tentu barakallahu fikum. Tidak bodoh berarti alim. Tidak mesti, tidak lemah berarti qudrah. Tidak mesti. Tidak tuli berarti mendengar. Tidak. Ballpoint ini tidak tuli. Karena memang tidak punya telinga. Sehingga tidak bisa dikatakan tuli. Dia tidak bisu. Memang karena tidak ada mulutnya. Dia tidak, apalagi. Tidak buta. Karena tidak ada matanya. Berbeda barakallahu fikum sifat selbiyah dengan sifat ijabiyah. Sifat selbiyah dan sifat ijabiyah yang pokok adalah sifat ijabiyah. Adapun salbiyah biasanya menegaskan yang ijabiyah. Apa contohnya? Allah Maha Hidup, Huwal Hayyul Qayyum. Sudah? Ini ijabiyahnya. Baru kemudian la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Kalimat la ta'khudhuhu sinatun wa la naum menegaskan hidupnya maha hidup, tidak pernah terkurangi dengan kantuk, enggak pernah terkurangi dengan naum, tidak pernah terkurangi dengan yang namanya mati. Maka dikatakan hayyun la yamut. Kalimat la yamut menegaskan hayyun. Aib wa hakadha, hampir semua sifat-sifat salbiyah datang disebutkan dalam Quran dan Sunnah untuk menegaskan ijabiyah. Adapun mereka-mereka ahlul bid'ah tadi mensifati salbiyah karena tidak mau menetapkan secara ijabi. Enggak mau menetapkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat. Tidak. Allah memang disebut alim tapi enggak punya ilmin. Allah disebut qadir tapi enggak punya qudrah. Allah disebut sami' tapi enggak punya sama'. Allah disebut basir tapi bila basar, tidak punya sifat basar. Ini kan aneh. Bahkan lebih aneh lagi ketika mereka sudah kepepet, mereka berkata, "Maksud kami walaupun tidak punya pandangan tapi tidak buta. Walaupun tidak punya penglihatan tapi tidak buta." Tidak punya pendengaran, tapi dia tidak tuli. Dan seterusnya, dan seterusnya. Mulailah mensifati Allah dengan sifat-sifat salbiyah. Wahadihil ayatu hujjatun alaihim. Maka ayat ini yang bersama kita ini adalah hujjah untuk membantah mereka. Faqad akhbara fiha subhanahu wa ta'ala an ihatati ilmihi. Karena dalam ayat itu Allah khabarkan di dalamnya bahwa dirinya ihatati ilmi, dikabarkan liputan ilmunya, bihamli kulli unsa, meliputi kehamilan seluruh wanita yang hamil. Allah tahu apa yang ada di dalamnya, Allah tahu kapan lahirnya, Allah tahu bagaimana keadaannya. Min haitsu al-mata wal kaif, min haitsu al-mata wal kaif, dari sisi kapannya dilahirkan dan dari sisi kayak apa nanti lahirnya, Allah meliputinya dengan ilmunya. Kama akhbara an umumi qudratihi, sebagaimana Allah juga menghabarkan keumuman kekuasaannya. Wa ta'alluqiha bi kulli mumkinin, Allah subhanahu wa ta'ala menghabarkan keumuman kekuasaannya, bahwa Allah maha bisa, dan keterkaitannya dengan segala yang mungkin. Apa lawannya mungkin? Hah? Apa lawannya mungkin? Mustahil. Mungkin, mustahil lawannya. Dan masalah kudrah, Allah maha kuasa, Allah maha bisa, fil mumkinati wa laysa fil mustahilat. Mengapa? Karena namanya mustahil itu artinya tidak ada dan tidak mungkin ada, mustahil. Baik. Sehingga tidak dibicarakan tentang kudrahnya. Ini bantahan bagi syubhatnya kaum filsafat yang hampir dari dulu sampai sekarang enggak berubah. Dan juga membantah seorang tokoh India yang bernama Zakir Naik, yang berkata, aku bisa menyebutkan beberapa perkara yang Allah tidak bisa, katanya. Aku bisa menyebutkan sekian puluh, bahkan aku bisa menyebutkan 100 perkara yang Allah tidak bisa. Astagfirullah. Ini kan kurang ajar banget. Ternyata orang ini hanya berkata sekitar mustahilat, yang memang gak mungkin ada. Seperti, apakah Allah bisa menciptakan yang seperti dirinya? Yang gak ada. Mustahil. Yang gak bisa. Bukan gak bisa. Gak ada. Yang seperti dirinya apa ada? Gak ada. La ilaha illallah. Apakah bisa menciptakan batu yang lebih besar dari dirinya? Gak ada, itu mustahilat. Gak dibahas. Terang dengan gelap bersama-sama, bisa gak? Masalahnya bukan bisa gak bisa, itu mustahil. Kalau ada terang, yang gak ada gelap. Kalau ada gelap, yang gak ada terang. Berbareng-barengan. Itu mustahilat. Maka para ulama berkata, al-qudrah berkait dengan al-mumkinat, tidak berkait dengan mustahilat. Perhatikan ucapan beliau, walaupun sepintas gitu saja, tapi itu sangat penting. Akhbara umuma qudratihi, umuma qudratihi, Allah menghabarkan kekuasaannya, kudrahnya pada segala sesuatu. Wa ta'alluqiha bi kulli mumkin, dan keterkaitannya dengan perkara-perkara yang mumkinat, seluruh yang mumkinat pasti Allah bisa, dan Allah maha kuasa, maha bisa. Karena yang mustahilat tidak dibahas kudrahnya. Kenapa tidak dibahas kudrahnya? Karena memang tidak ada. Tidak mungkin terjadi. Tidak mungkin terjadi. Apakah ada yang lebih besar dari Allah? Tidak ada. Apakah bisa menciptakan yang lebih besar dari? Enggak ada. Apakah bisa? Bukan bisa enggak bisa. Enggak ada yang lebih besar dari Allah SWT. Paham enggak? Enggak ngerti bahasa Indonesia. Mustahil, enggak ada sesuatu yang lebih besar dari Allah. Enggak ada. Wa an ihatati ilmihi bi jami'il asya, dan Allah meliputi ilmunya terhadap segala sesuatu. Wa ma ahsana ma qalahu al-Imam Abdul Aziz Al-Makki. Sungguh sangat bagus apa yang diucapkan oleh Imam Abdul Aziz Al-Makki dalam kitabnya Al-Haidah. Ketika dia berkata kepada Bishr Al-Marisi. Bishr Al-Marisi. Bishr ibn Ghayyath. Mubtadi'un dhal. Seorang ahli bidah yang sesat. Bahkan kafarhu ba'dul ulama. Bahkan dikafirkan oleh sebagian ulama. Kalimat merisi diambil dari kata meris. Dengan fathah kemudian kasrah. Kemudian ya sakinah. Dia adalah nisbah kepada Marisah bin Sa'id wal masyhur bi takhfifir ra, yang lebih masyhur bukan Al-Marisi tapi Al-Marisi. Ra-nya tidak ditasdidkan. Walaupun ada yang membacanya Al-Marisi, tapi yang masyhur Al-Marisi. Wa dhabataha As-Saghani bi tasqilir ra. As-Saghani memberikan syaklnya, membacanya dengan diberatkan di ra atau ditasdidkan di ra, sehingga beliau membacanya Al-Marisi. Wallahu ta'ala a'lam. Ala kulli hal, berarti ucapan dalam Al-Haidah, ucapan penulisnya Imam Abdul Aziz Al-Makki, membantah Bishr Al-Marisi Al-Mu'tazili. Membantah Bishr Al-Marisi, seorang Mu'tazilah. Wa huwa yunadhiru fi mas'alatil ilmi. Beliau sedang membantahnya dalam masalah ilmu. Inna Allah Azza wa Jal lam yamdah fi kitabihi malakan muqarraban wala nabiyan mursalan wala mu'minan taqiyan binafil jahl anhu. Liyadulla ala isbatil ilmi lahu. Wa innama madahahum biithbatil ilmi lahum fanafa bidzalikal jahli anhum. Lihat bantahannya. Kata beliau, sesungguhnya Allah Azza wa Jal tidak memuji dalam kitabnya Al-Quran satu malaikat pun yang didekatkan, tidak memuji satu nabi pun, satu rasul pun yang diutus, tidak memuji satu orang beriman pun yang bertakwa dengan pujian tidak bodoh. Enggak ada. Enggak ada Allah memuji malaikat, memuji nabi, memuji orang yang bertakwa dengan kalimat dia tidak bodoh. Enggak ada. Liyadulla ala isbatil ilmi lahu, untuk menetapkan keilmuan mereka, Allah tidak katakan dia tidak bodoh. Tetapi sebaliknya, wa innama madahahum bi isbatil ilm, Allah justru memuji mereka dengan menetapkan ilmu padanya. Innahu ladu ilmin, sesungguhnya dia memiliki ilmu. Bi isbatil ilmi lahum, fanafa bidzalikal jahl. Setelah ditetapkan ilmu, otomatis bergeserlah, hilanglah kebodohan. Faman asbatal ilma nafal jahl. Siapa yang menetapkan dengan keilmuan, otomatis menghilangkan kebodohan. Waman nafal jahla lam yusbitil ilm. Siapa yang menafikan kebodohan, belum menetapkan keilmuan. Diulangi, catat. Siapa yang menafikan kebodohan, belum tentu menetapkan keilmuan. Tetapi siapa yang menetapkan keilmuan, otomatis menafikan kebodohan. Dipaham apa enggak dipaham? Satu orang, apakah sosok malaikat atau sosok seorang nabi, Kalau dikatakan tidak bodoh, apakah otomatis menetapkan ilmu? Belum tentu. Tetapi sebaliknya, kalau dia dikatakan berilmu, apakah otomatis bergeser kebodohan? Jelas, otomatis bergeser kebodohan. Sehingga barakallahu fikum, kamu tulis dua perkara. Yang pertama, isbatul ilmi. Menetapkan ilmu. Yang kedua, nafyu al-jahal. Kalau menetapkan ilmu, fulan punya ilmu, alimun, otomatis nafa al-jahal, otomatis kebodohan tergeser. Dia alim kok, maka dia tidak bodoh, udah jelas. Sebaliknya, kalau nafa al-jahal, dia tidak bodoh, apakah otomatis yusbitul ilm? Tidak. La yusbit al-ilm. Dia tidak bodoh. Tidak otomatis dia alim. Misalnya anak kamu datang mau ngambil kue di sini, dan di sini ada api nyala, lilin atau apa. Os, hati-hati dia ngambil api. Anak saya tidak bodoh. Tenang aja. Benar, ngambilnya kue. Apakah berarti anak itu alim seperti ulama? Enggak. Tidak bodoh dalam masalah itu saja. Tenang, tenang. Hadza la yajhal, waladi la yajhal. Dia tidak bodoh. Belum tentu dia alim. Anak-anak di mana ada anak alim? Bukan ulama dia. Tapi dikatakan la yajhal benar. Nafi al-jahal. La yajhal. Dia tidak bodoh. Biarkan saja. Baik. Tapi sebaliknya, kalau dikatakan hadha rajul alim, gimana? Mungkinkah dia bodoh? Tidak mungkin. Sudah dikatakan alim, gak mungkin bodoh. Artinya, orang ini sudah otomatis dinafikan kebodohan. Maka, kaidah tadi jangan lupa. Penetapan ilmu otomatis menafikan kebodohan. Tetapi menafikan kebodohan belum tentu menetapkan ilmu. Belum tentu. Hah? Ada anak yang dibully karena gak naik kelas. Sampai kemudian dilaporkan dan disidang oleh gurunya. Kamu kira anak ini bodoh? Dia tidak bodoh. Padahal tidak naik. Tapi dikatakan tidak bodoh. Apa bukti tidak bodoh? Dia masih tetap belajar. Yang bodoh adalah mereka yang tidak mau belajar. Kalau ada seorang yang terus belajar, berarti dia tidak bodoh. Berarti bisa saja dinafikan tidak bodoh, padahal dia tidak alim. Sehingga kaidah tadi dari para ulama jangan dilupakan. Penetapan ilmu otomatis menghilangkan kebodohan. Tetapi menghilangkan kebodohan, menafikan kebodohan, belum tentu menetapkan keilmuan. Belum tentu. Kembali pada kitab. Wa dalilul aqli ala ilmih ta'ala annahu yastahil ijaduhu al-asya'a ma'al jahli. Dalil akal atas ilmu Allah subhanahu wa ta'ala, bahwa tidak mungkin Allah mengadakan segala sesuatu, menciptakan segala sesuatu dengan kebodohan. Tidak mungkin. Allah menciptakan langit dan bumi, dan menciptakan alam semesta ini, dan Allah menciptakan manusia, dan menciptakan segala makhluk, dan Allah ciptakan pula lingkungannya, Allah ciptakan pula peredaran matahari dan bulannya. Allah atur pula semua tubuh-tubuhan dan binatang ternaknya dan lain-lain. Dan seimbang. Apa maknanya seimbang? Pas. Silakan lihat. Dan ulangi lagi, silakan lihat. Apakah ada futur, kejanggalan di alam ini? Tidak ada. Matara in futur. Tidak ada. Seimbang semuanya. Kalau Allah ciptakan manusia, terus Allah tidak ciptakan buah-buahan, pohon-pohonan dan binatang ternak. Apa jadinya? Ya punah manusia. Mau makan apa? Punah. Baik. Sekarang sebaliknya. Allah ciptakan binatang ternak, tapi Allah tidak ciptakan tumbuh-tumbuhannya. Makan apa binatang ternak? Akan mati binatang ternak. Mati binatang ternak, manusia makan apa? Sama saja binasa juga. Baik. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan binatang ternak, Allah ciptakan pula tumbuh-tumbuhannya. Bahkan rumput-rumput yang tidak ditanam tumbuh sendiri. Karena akar tinggal yang Allah takdirkan. Setiap ada sepotong kecil saja tumbuh lagi dia. Baik. Apa lagi? Allah pergilirkan siang dan malam. Kalau siang terus-menerus, tandus dunia ini dan seluruh apa yang ada di atasnya binasa. Sebaliknya, kalau malam terus, dunia ini tertutup salju seluruhnya dan gak akan ada kehidupan. Apakah mungkin semua ini diciptakan dan diatur oleh yang tidak punya ilmu? Secara akal, ada dalil bahwa penciptaan Allah, segala makhluk yang seimbang ini menunjukkan bahwa Allah maha berilmu, maha alim. Lianna ijadahu al-asyya'a bi'iradatihi. Karena segala sesuatu diadakan dengan kehendak Allah. Wal iradatu tastalzimul ilmu bil murad. Sedangkan kehendak Allah menunjukkan konsekuensi bahwa Allah tahu apa yang dikehendakinya. Allah menghendaki adanya ini, Allah menghendaki adanya itu. Tahu yang akan diadakan itu nanti bagaimana, nanti seperti apa, apa yang perlu diberikan dari fasilitasnya, apa perangkat kehidupannya, memerlukan apa mereka, Allah tahu. Wa li hadza qala subhanahu, oleh karena itu Allah berfirman, ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Dia maha tahu apa yang diciptakannya dan dia maha lembut lagi maha mengetahui. Lian al-makhlukat fiha min al-ihkami wal-itqan wa'ajib al-san'ah wa'daqiq al-khilqah. Karena makhluk-makhluk yang ada padanya Allah ciptakan dalam keadaan ihkam wal-itqan, sempurna, tidak ada kekurangan. Wa'ajib al-san'ah, dan bikinan yang menakjubkan. Ajib maknanya menakjubkan. Wa daqiqil khilqah, dan sangat rinci. Tidak menciptakan manusia begitu saja dalam keadaan di dalamnya tidak ada apa-apa. Kayak orang-orang manusia bikin patung, bikin apalagi celengannya. Celengan dalam bentuk semar. Dalamnya kosong, tidak ada apa-apa. Tidak demikian. Allah ciptakan bentuk manusia, tapi di dalamnya ada rincian yang sangat rinci. Ada sel-sel. Ada darah yang beredar. Ada jantung yang memompa. Ada akal yang berpikir. Ada urat-urat yang sangat kecil. Ada saraf-saraf yang sangat rinci. Apakah mungkin yang membuatnya tidak punya ilmu? Tidak mungkin. Ma yashhad bi ilmil fa'il laha. Semua itu mempersaksikan keilmuan yang membuatnya. Yashhadu bi ilmil fa'il. Semua itu mempersaksikan keilmuan pelakunya yang menciptakannya. Limtina'i suduri dalika an ghairi ilmin. Karena tidak mungkin imtina', tidak mungkin muncul buatan yang seperti itu dari zat yang enggak punya ilmu. Enggak mungkin, mustahil. Darah berhenti beredar, mati manusia. Jantung berhenti memompa, mati manusia. Tidak ada ekskresi, mati manusia. Apa ekskresi? Pengeluaran. Kan ada yang dimakan, ada yang dikeluarkan. Keluarkan dari keringat, keluar dari dubur dan kubul, buang air besar, buang air. Kalau itu tersumbat, mati manusia. Barakallahu fikum. Ada yang kadang Allah takdirkan sebagai pelajaran. Nih, lihat. Kalau tidak sempurna, apa jadinya? Allah ciptakan bayi lahir, enggak ada ininya, enggak ada itunya. Hidupnya cuma sehari dua hari. Wafat dia. Lahir dalam keadaan enggak ada ininya, enggak ada itunya, kurang. Bagian organ tubuhnya yang di dalam kurang. Enggak lama hidupnya. Artinya barakallahu fikum, subhanal khallaq, maha suci Allah yang maha pencipta, maha alim, maha kudrah, maha bisa, maha kuasa. Lianna minal makhlukati man huwa alimun wal ilmu sifatu kamal. Falau lam yakunillahu aliman lakana fil makhlukati man huwa akmal minhu. Masih secara akal, tapi cara kedua, bukankah manusia ada yang alim, ada yang berilmu? Karena kepandaiannya, karena ilmunya, dia bisa membuat perkara-perkara yang rumit. Bukan hanya membuat meja dan kursi, tetapi dia bisa membuat komputer atau yang lebih rinci dari itu. Baik. Kalau dikatakan wahai Mu'tazilah, wahai Jahmiyah, kalau dikatakan Allah itu tidak punya ilmu, berarti ada makhluk yang lebih berilmu dari Allah. Secara akal tertolak, tidak mungkin. Kalau ada makhluk yang ternyata lebih berilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau makhluk yang diciptakannya saja demikian cerdasnya, memiliki ilmu, apalagi yang menciptakannya, dia a'lam. Dia lebih alim dan maha berilmu. Wa kullu ilmin fil makhluqi innama istafadahu min khaliqihi. Bahkan setiap makhluk yang berilmu, ilmunya dari Allah yang menciptakannya. Setiap makhluk yang berilmu, innama istafadahu min man? Min khaliqihi. Setiap makhluk yang punya ilmu, dari mana ilmunya? Dari mana dapatnya? Tentunya dapatnya dari penciptanya. Masa penciptanya yang gak punya bisa memberi? Apakah yang tidak punya bisa memberi? Tidak. Yang tidak punya gak bisa memberi. Yang bisa memberi adalah yang punya. Kalau makhluk-makhluknya ada yang berilmu, maka yang membuatnya jelas lebih berilmu. Yang memberinya pasti lebih alim. Ini juga akal. Wawahibul kamali ahakku bihi. Maka yang memberikan kesempurnaan lebih berhak untuk dikatakan sempurna. Karena dialah yang memberikan kesempurnaan. Wahib dari kata hibah. Wahaba yahibu. Hibatan pemberian. Wahibul kamal. Yang memberikan kesempurnaan pada manusia. Bisa mendengar, bisa melihat, bisa berbicara, bisa berjalan, bisa berpikir, bisa membuat ini, bisa bikin itu. Masya Allah. Siapa yang memberikannya? Penciptanya. Maka yang memberikan pasti lebih pantas untuk memilikinya lebih lengkap lagi, lebih sempurna lagi. Adapun yang tidak punya, tidak mungkin memberi. Dan itu kaidah atau pepatah bahasa Arab yang ma'ruf. Faqidu syai la yu'ti. Faqidu syai la yu'ti. Itu pepatah sudah ma'ruf di kalangan orang Arab. Yang tidak punya, enggak akan bisa memberi. Faqidu syai, sesuatu yang orang yang tidak punya, enggak akan bisa memberi. Wa faqidu syai la yu'tihi. Itu kalimat terakhir, itu sudah menjadi pepatah. Sudah menjadi pepatah orang-orang Arab. Faqidu syai la yu'tihi. Wa ankaratil falasifatu ilmahu ta'ala bil juz'iyat. Dan kaum filsafat, falasifah, ankarat ilmahu, menentang ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bil juz'iyat, terhadap parsial-parsial. Innahu ya'lamul asya'a ala wajhin kulliyin sabit. Katanya kaum filsafat, bahwasanya Allah tidak memiliki ilmu tentang rinciannya. Dia hanya mengetahui global-globalnya saja. Wajhin kulli. Wajhin kulli artinya sisi global yang menyeluruh. Wa haqiqatu qawlihim. Hakikat ucapan mereka ini, annahu la ya'lamu syai'an. Hakikat dari ucapan mereka ini berarti Allah enggak tahu apa-apa. Astagfirullah. La ya'lam syai'a. Fa inna kullama fil kharij huwa juz'i. Karena semua yang ada di alam nyata ini semuanya juz'i. Ada istilah ilmu yang kulli. Ada ilmu yang sifatnya juz'i. Apa bedanya yang kulli dengan juz'i? Kulli yang menyeluruh, juz'i parsialnya. Parsial itu rincian-rinciannya. Ini manusia, kulli. Apanya manusia itu? Hidungnya apa matanya? Manusia semuanya. Itu kulli namanya. Tapi kalau kamu bilang matanya, kakinya, tangannya dan sebagainya, itu rinciannya, itu juz'i. Taib? Taib. Secara lebih spesifik lagi, apakah bisa dikasih batasan makna yang juz'i dan mana yang kulli? Karena contoh tadi bahwa dikatakan manusia ada seluruhnya, dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki itu baru manusia. Kalau gak ada kepalanya bukan manusia. Ya kan gitu. Bahkan dengan kehidupannya, dengan rohnya, gak ada ruhnya bukan manusia. Oh, ada orang, mana? Itu dalam kubur. Gak bisa. Itu udah jenazah namanya. Udah beda. Karena gak hidup. Kalau manusia yang masih hidup, harus ada orang. Ada orang datang. Nah, itu boleh. Itu kulli. Tetapi kulli ini kalau bicara tentang yang lain, bisa jadi juz'i. Contoh. Kota ini hancur. Apanya? Kotanya. Ya, yang mana yang hancur? Semuanya. Rumahnya, pohonnya, orangnya. Nah, orang tadi yang tadi kulli jadi apa? Juz'i sekarang. Sahih. Sehingga kata penulis, ucapan mereka yang mengatakan Allah taunya yang kulli, enggak tahu yang juz'i. Ucapan itu konsekuensinya kamu akan katakan Allah enggak tahu apa-apa. Mengapa? Karena semua yang kulli bisa jadi juz'i. Kalau bicara skopnya lebih besar. Tadi orang kuli ketika bicara rinciannya dari badan. Tapi ketika bicara satu kota, dia menjadi juznya, jadi bagian dari kota itu. Kalau bicara dunia, maka semua yang ada dunia jadi juznya, jadi juz'i, jadi bagian-bagiannya. Kalau bicara alam semesta, maka semuanya jadi juz'i. Maka kalau dikatakan Allah tidak tahu kecuali yang kuli, artinya gak tahu semuanya. Karena semuanya bisa jadi juz. Atau bumi sebesar ini bisa jadi juz'i. Kalau kita berbicara tentang alam semesta. Alam semesta itu yang mana? Ya, yang ada mataharinya, ada bulannya, ada buminya, ada bintang-bintangnya, ada, iya kan? Berarti Bumi jadi apa? Juz di situ. Juz'i. Sehingga pembagian-pembagian filsafat begini ini relatif. Relatif nisbi. Bahasa Arabnya relatif nisbi. Apa maksudnya relatif? Apa maksudnya nisbi? Tergantung. Tergantung pembicaraannya bicara apa. Kalau bicara skup yang lebih besar, yang tadinya kuli jadi juz'i. Tergantung pembahasannya. Maksud mereka adalah seperti yang pernah kalian dengar. Kata tokoh Mu'tazilah, Allah itu tidak tahu nanti orang ini jadi apa, tidak tahu. Allah hanya menciptakan, setelah itu dibebaskan mereka bergerak. Kemudian mereka contohkan seperti pembuat jam. Jam yang lama, jam otomatis. Setelah dibuat jam itu, mulai digoyang bandulnya, tik-tok, tik-tok, tik-tok. Setelah itu berjalan. Ada pembuatnya, enggak ada pembuatnya. Pembuatnya dimanapun, itu berjalan terus, tik-tok, tik-tok, tik-tok, sampai rusak sendiri. Taib, kata mereka, astagfirullah, menyamakan Allah dengan makhluk, bahwa alam juga begitu. Allah ciptakan jalan, kemudian mulai berjalan sendiri. Matahari berjalan sendiri, bulan berjalan sendiri, manusia berjalan sendiri, semuanya sampai hancur sendiri. Ada yang dimaksud dari kalimat ala wajhin kulliin, Allah hanya tahu globalnya saja, rinciannya tidak tahu. Itu kurang ajar namanya. Menyamakan dengan pembuat jam. Tidak. Allah menciptakan dan Allah mengatur. Dan Allah Maha tahu ini akan jadi apa, ini akan jadi apa. Akan bagaimana nantinya yang ini, akan bagaimana nantinya yang itu, semua secara rinci Allah Maha tahu. Kama ankara al-ghulat min al-qadariyah ilmahu. Sama seperti kaum ekstrim dari qadariyah yang menolak takdir. Oh, Allah Subhanahu wa taala seperti pembuat jam, setelah itu jam itu jalan sendiri, tidak ditakdirkan oleh pembuatnya, sampai berhenti sendiri. Dianggap bahwa Allah tidak mengetahui perbuatan para hamba hatta ya'maluha, kecuali kalau sudah dikerjakan. Tawahhuman minhum, karena kesalahpahaman mereka, ana ilmahu biha yufdi ila jabr, karena kesalahpahaman mereka mengira bahwa kalau Allah tahu apa yang akan terjadi berarti dipaksa, berarti makhluk ini jabri, dipaksa, majbur. Wa qauluhum ma'lumul butlan, dan ucapan mereka ini jelas kebatilannya. Bidarurah, secara pasti jelas kebatilannya secara aksioma. Fi jami' al-adyan, jelas kebatilannya secara pasti menurut seluruh agama. Agama samawi tentunya. Silakan tanyakan pada mereka, kaum Nasrani atau Yahudi. Mereka paham tentang takdir. Sehingga qadariyah lebih parah dari orang-orang yang beragama yang mengerti tentang takdir. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.